Itu pentingnya debat. Sebab itu udah ada nabi kecuali dianugerahi kecerdasan berdebat. Lagi-lagi yang hilang ini wong khusus. Wong khusus jadi baca tentang itikaf. Tapi bijak logika kebenaran itu. Sehingga banyak orang khusus kondarani wong ziarah kubur itu kafir ya gelem, wong tahlilan kafir ya gelem. Gak tau mikir. Amok di teror itu gak ada zaman nabi tahlilan. Zaman sahabat ra ono tahlilan. Mau bener sahabat ngelakoni. Lah sahabat nahlilin nabi. Malah ngenyek nabi. Wong tamu tahlilan wong mati gak ngenyek mayit tuh. Masuk kiai ibu guru ngelaku lu misalnya mati sih, misalnya mati sih. Iku rukun nak nyolati mune ingkana musinan pasti ingkana. Wa ingkana musian fata jawas an. Ini yakini guru nih ngepel. Gusti nak guru kulo nih saya dengan tambahi saya nih. Nak elek dia dengan sepuro. Di guru ora komitmen dipastikan soleh tau kok dia bikin ini ku halo apa? Lha ora mungkin kok perlu diterapno ning nabi, mosok nabi ape dikalok-kalokno. Muksinan sampe napa? Muksinan. Lha ngono kok ora iso mikir ya ora mungkin kok apa kok. Dungane nabi ingkana muksinan be ingkana. Ben kafir mencet to. Lha saiki wong ning kuburan, misale rugi njaro kuburanku, misale mati nang kuse, nang kelar umbal. Aduh kok meror banget. Paling padha kok aduh ngono ae. Saiki uang neng kuburan rata-rata dongano kiai ini rak. Kalau dia orang baik, kalur tambahi aku. Nah elek, orang yang mentaklek begitu kalau-kalau kan gak mungkin jaluk neng mayit. Jadi uang moro kuburan udah lo, kok jaluk mayit dia malah nenyek mayit tunggu nak ape? Nah elek, kok ape mentuhankan dia uang jadis? Si kalau-kalau no kalau baik begini, kalau jelek mungkin enggak orang dalam posisi ragu terus jaluk enggak mungkin lah itu jenisnya hujah tapi rasa tepung ziarah kubur rasa muli kafir hujah yang paling telah adalah yang sering saya utarakan wong kafir puluhan tahun saya menjadi mukmin yang lambat lo lah ilah lho saya itu orang wong mukmin kok menjadi kafir justru dengan kalimat yang lah itu jenisnya hujah. Mana pulau subur ni, masuk ke kucu muncul latihan kerja. Tapi nak cakap untuk teror ya, malas yang berungok naik, aku bingung. Tapi nak ijo ijo muncul, jangan mahu. Oh no, ulas semua. Cepat ulas ulas musuh. Ulas apa? Salah cakno ya. Kenapa Lel Qadar sebut salah mundia, nopo? Ini cerita. Salam tu meriki. Wal malaikatu ini kalau baca alladhi huwa Jibril wa ma'ahu sabuna alfa malakin wa huwa amirun alim. Jadi ketuanya itu Jibril yang dipimpin saat itu Qadar pun 70 ribu malaikat. Fa Jibril wa alisalam mistallimu ala mangkana qa'idan. Jadi nak ada orang lihat Qadar itu serodok aras-arasan mau lungguh mau ngapa-ngapa itu Jibril yang ngerti salamnya BPJ melek. Borak pas rokokan salami borara rokok. Asal melek salam. Terus wal malaikatu tusallimu ala mangkana naiman. Jadi Jibril kan ketua. Iki pilih-pilih dene golek sing melek lah. Senajan to lugo-lugo pokoke melek. Tapi nek terus kowe ra kabiran, kabinan terus karo ado. Wah, Jibril ora ora temesti to. Ya nyopoke nek lek kodar gak ono kausan yo. Jadi maka berat ini mesti sarokan tok sopan. Terus wal malaikatu tusallimu ala mangkana naiman. Tapi malaikat asal wong Islam maca turu. Dicek diuruin apa? Kan yang ngurus salam itu tiga. Nah Allah wal bari subhanahu wa taala mu yusallimu ala ibadi mangkana qa iman. Jadi Allah malah lebih pilih-pilih meneh. Allah mu ngeke salam sing salat kemane sing qa iman. Ing dalam Quran wa salat wa sinau. Nah Jibril ngamun-ngamun lah sementing oleh tapi nak malaikat asal mukmin cek turulah di salam ya nak wis kowe sing kelas ketiga mau kowe tak ketekel lah pokoke kowe wis penting tok napa enak tok lho enak dadi tok kabeh salamun ya hatta matlail fajr. Kalau baca malaikat, kita tenang, ya keren tenan sing turu entuk jatah Wa ma Jibril alaihi salam fala ya dawa hadam nal mukminin wa munat illa yusallimu alaihi sofiku. Wa yaqulu lahu in kunta fit ta'at fa salamun alayka bil qabuli wal ihsan. Wa in kunta fil ma'siyati fa salamun alayka bil ghufra. Wa in kunta fin naumi fa salamun alayka bir ridwan. Wa in kunta fil qabri fa salamun alayka bir rawti war rihan. Bahwa qaulu azza wa jalla min kulli amr. Jadi min kulli amr sampai qadir nafsirkan bahkan semua sisi orang mukmin saat itu mendapat apa jenis keringanan hukuman ini remisi ya. Jadi nak kue to'at dari Jibril ingkun tapi to'at fasalamun alaika bil qabul kumko ditompo. Nah Jibril kalau dulu maksiat Islam bersara teo belum poso kumko disepuh soalnya roh roker pas minta rodo fasalamun alaika bil kufron kumko wuro soalnya roker pas dolaran HP kalau dulu kompor ya itu oh dasar Lailatul Qadar tapi itu ya fasalamun alaika bil kufron lu tenang oleh kita ambil aku rapi aku guyon juga nanti tape, timbang dia serius terlalu minta tape. Uang nak bodoh, serius saya kok keliru. Wa in kunta fil naumi fasalamun alayka bir ridwan. Wa in kunta fil qabri sing wis mati-mati fasalamun alayka bir rawfi war rahim. Bahwa qaulu ta'ala min kulli amrin salam. Jadi cara macane sinten? Cara nerjemah Sabtu Qadir itu mingkuli amren salamu. Jadi mingkuli amren iku saking saben-saben urusan apa wae. Cek urusan pas to ate maksiat salamun wae tawi tetep bentuk salah. Jadi cek sing guru cek sing tiang cek sing moga mingkuli amren. Jadi muga-muga iki bener ya. Nek iki bener iki tenan. Iya lah mau layanan tuh terus kau karena jalur malah itu semua rugi kan. Jadi ini rugi. Wah itu apa sih kok cepuk? Iki wacanan ini sabtu kok wacanan gitu. Jadi ini rugi. Mingkul li amrin salam. Jadi cara aku pilih mereka terus mingkul li amrin. Mingkul lima komen, wah mingkul li halah tetap bentuk salam. Jadi wacanya. Fatorong itu yang itu. Lah iya dadi nerkipe ngene mingkuli amring kang iku saking segala urusan to kondisi terus kondisi turu kondisi ngop kondisi macam-macam iku tetep entuk cuma nek sing ngamun koyo kene to muk kelase Jibril tapi nek turu muk malaikat awam malaikat kebanyakan tapi nek sing melek langsung apa subhanahu wa taala ya karena milih paket mau paket paket. Aku yang kaget. Niki tabaroke terus kula suwun. Niki sing terakhir kula waca nggih. Wah ini tabarok biasa kula kaget jelas. Ben ora tabarok mas marah ipan aman ayam ya seneng. Tak tau sinau elmune sinau PPE. Terus saking senenge tabarok kaget dan disunatkan ketika Ramadan itu ada harus seneng. Terus beliau saat ngarang spontan ngendikan ini. Ngendikan ngeten ini. Assalamualaikum ya syahrul siam. Assalamualaikum ya syahrul qiyam. Assalamualaikum ya syahrul iman. Assalamualaikum ya syahrul Quran. Assalamualaikum ya syahrul anwar. Assalamualaikum ya syahrul maghfirati wal ghufran. Assalamualaikum ya syahrul darajati wan najati minat darokat. Assalamualaikum ya syahrul taibin al afifin. Assalamualaikum ya syahrul arifin. Assalamualaikum ya syahrul mujtahidin. Intinya kalau Ramadan sudah mengasih salam kita, kita pun mengasih salam sama nopo. Dan itu begitu salamun dia hatta matla'i. Terus kula suwun nggih pokoke sampean yakin nah. Rahmati Allah wa rahmati wasiat nopo. Rasulullah. Ana kula suwun pokoke hubungan be pangeran iki sing seneng. Kita itu tetap nak iso yo ya. Tapi zaman akhir ini rasa bayangin iki ya. Dewi Nabi sepenting dosa gede itu. Lain Nabi berkali-kali ngendikan sepenting dosa gede apa? Duwi istan itu asab almu ikut dosa itu sing gede sepenting buat duwi. Ini sisi al-isyrak billah berzina mateni wong mu'min ngelarak na wong tua ngelarak na dosa gede untuk mangsa. Terus kaulah zul apa? Mereka nak wong biasa orang Nabi ngilangi dosa kabeh gak mungkin. Wong teng surat Najm, wong apik iku sapa? Wong apik iku alladzina yajtani guna kabairul ismi wal fawahisa wa istisna illal lahu. wong apik wong sing ngeduwi dosa gedhe. Tapi ora iso ngeduwi alamam. Nah, alamam mesti nyerem. Nyerempet. Lah kadang nang nyerempet terus ketabrak. Kemarin perkara ajane Allah iku maklumi nak nyerempet tok. Terus apa? Jadi nampak ketemu ning atan mau ngusi kok apa jek maklumi. Kok tembok goleki nomor HP ini. Sing mari kasus iku takok nomor apa? Lah iku jek ora masalah nak HP-mu gak warna. Buya buya terang mau hukum di kelakuan ya terus mulanya kalau ini yakin nah Quran itu cegah sampai anut tafsirnya para ulama ternyata maknanya salam di diterang dengan kitab ini luwe tuas siwau nah kelas Jibril nyalami sing koit jadi pokoknya melek nah kelas umumnya malaikat asal mukmin jadi nah iman lah untuk tapi nak kelas paling A tentu salamnya Allah mau nyalami rek nopo koin sing jine terus salam dia hatta tapi wonten ulama dinafsiri mingkul li amrin salamun termasuk Allah apa Jibril nyalami nak wong ngamal apik disalami bil kubur muga-muga ditampa nak sing sedang ngamal lele disalami bil ufra muga-muga terus salah mingkul li amrin salam jadi wakofe pokoknya mingkul li amrin salam tapi kira saya enggak nak perawat si mami mau ngarang arah mau kagum mbak potong ngurang arah wakwe wakofe kuwai matem ngurang ruang sementing cepet aku nak terawat aku gimak mom terus kadang ya gendoh ya Allah wakofe kene lagi nek mati maknane ayat Allahu Akbar. Kulo nek kadang yo nangis ya Allah Gusti. Ora sering trawe makmum nggih nangis tenan roh ayat. Kan kulo roh tenan maknane salamun hiya iku iki terkipe mingkuli amrin salam apa salamun ta'alum iki lagi mikir Allahu Akbar. Melok kesuwen. Akhire melok goblok. Lami yo. Dicak goblok imam. Lara aku dadi imam nek mati iku makmume kok. Iku wonten cerita nyata ning Senori ana wong alim alam terkenal. Nate imami Jumatan. Iku bareng sujud ulangi. Iki eling wong. Sampe dijur murid e. Mbah sujud tempo. Semenjak iku di PHK dadi imam. Jadi ya kan, ya nek tak balau sujud iki nang sujud kok sewaku. Masuk dong nek mati sujud. Dunia orang no arti ini dong dibanding nek mati situ dek ni gua munajat demi mon. Lali nak imami Jumatan. Dia berdiri santri ni itu tu. Bahmun bah. Suwen. Jadi sorokuloh ke sorokuloh. Omong gua ni gua rasa jadi. Wah, gua mak mau merugikan ni. Tapi ada yang gelo mau pas musol pas bawa apa. Langgon arugen wis kadung sujud aku tak tolong salah tapi arkane jare pekeh, Pak. Kasus meneh. Wong alim jarani batal kan malah repot. Akhire anu tae. Akhire pikiran sing wis bener melok goblok ya. Ya, ya anu standar sing mau.